Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Panjenenganipun para alim, para bini sepuh, para kiai, utaminipun Romo Kiai Haji Mustari Al-Hafidh selaku takmir Masjidil Aqsa, yang semoga sareng-sareng kita sedaya pinaringan rahmatipun Gusti Allah. Muga-muga sing amine banter utange lunas. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kami muliakan. Imam Malik pernah mengatakan la yasluhuha au akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Akhir daripada umat ini tidak akan menjadi baik terkecuali menggunakan konsep yang ada pada awal umat ini. Jadi nek pengen ngapekno umat nang akhir zaman, carane harus ngginakaken perkara-perkara sing ngapekne nang awal zaman, nang awal umat ini berada. Dados nek menawi saniki kita sumerepi masalah teng pundi-pundi. Masalah umat sudah biasa kita ketahui, pun biasa diangen-angen nggih. Bahkan masalah yang timbul dari pelaku-pelaku dakwah itu sendiri. Nek ngomongke ngoten niku kadang kala nggih ngisin-ngisini. Tapi nggih pripun wong wontene ngoten niku? Gusti Allah sampun negaske dhateng Kanjeng Nabi, kul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Wahai Muhammad, ngomongo selirahmu marang umatmu bahwa aku anggone dadi nabi, dadi rasul, ora oleh njaluk opah apa-apa. Niki nek cara teng tafsir sawi, Kanjeng Nabi mawon ora oleh njaluk opah fadlan an ghairihi. Kaya apa nek liyane Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi tidak boleh meminta opah daripada dakwah ini, apalagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang disayang sudah merebak di mana-mana sekarang ini. Di mana khadimul Islam, di mana para pendai ilallah sudah berani untuk main tarif di sana sini. Kalau himayatul Islam, kalau yang menjaga Islam sudah seperti itu, bagaimana yang dijaga? Kanjeng Nabi ndawuhaken, ada sesuatu yang paling aku takuti, bahkan lebih aku takuti daripada Dajjal, di mana Dajjal itu bisa memaksa orang untuk kafir saat itu juga. Karena dia memiliki kekuatan untuk menghidupkan, untuk mematikan orang. Bahkan satu kali langkahnya, satu langkahnya dia, kalau dia ada di bumi yang paling timur, maka dia bisa melangkahkan kakinya untuk yang paling barat. Sehingga banyak tiang sing gemeter, katah tiang sing akhirnya melempeng agamane, melebet ngimani dateng Dajjal. Tapi ada di dalam kehidupan ini yang ditakuti Rasulullah melebihi takutnya kepada Dajjal. Siapa itu? ulama usu, ulama udunya, ulama-ulama yang orientasinya itu adalah keduniawiaan, tidak menjadi ulama ul akhirah. Niki nyon pangapunten, sing ngomong ngeten niki kudu padha kiyaine. Nek mboten ndak mangke diantemi jenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, maka daripada niku, niki nyon ngapunten, kalau sudah penjaga agama sudah meruntuhkan agama, Syekh Muhammad Adnan Al-Afyuni, salah satu mufti Dimasyqa, ketika datang ke Pekalongan kemarin mengatakan Islam itu diruntuhkan, dihancurkan oleh selain Islam satu kali, tapi 1000 kali dihancurkan oleh umat Islam itu sendiri. Jadi Islam niku diremuk karo wong Islam sendiri 1000 kali dibandingkan oleh umat yang lain. Nah, untuk itu monggo kita angen-angen sareng-sareng. Apa solusi yang terbaik untuk umat ini? Paling tidak dari masjid ini mugi-mugi mawon kita saged memahami cara yang terbaik. Untuk mugi-mugi mawon kita berharap ilmu yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk seterusnya, manfaat kepada ummah al-Muhammadiyah, umat Muhammadiyah, yaitu umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados wau kula wangsulake Imam Maliki ndawuhake la yasluhu akhiru hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Jadi nek pengen ngapii akhir umat ini harus memperbaiki dengan cara yang ada di awal umat ini nanti dulunya, yaitu di zaman para sahabat. Di zaman ketika itu Rasulullah mengatakan khairul quruni qarni hadza. Masa terbaik adalah masa aku ini berada, yaitu masa para sahabat. Masa sahabat itu masa terbaik Islam. Lah mari kita angen-angen di masa itu ada apa? Lalu kita merunut untuk kita kembalikan cara-cara itu agar kita lakukan di zaman sekarang. Yang pertama dan yang utama, ibu-ibu kula yakin tesih kelingan. Nalika Kanjeng Nabi pindah teng kota Madinah, tepang Madinah bu nggih. Mugi-mugi saged ziarah mriku. Ngono ku ya ana sing mlongak-mlongok tok. Kanjeng Nabi nalika hijrah teng kota Madinah disambut anak-anak kecil dari Bani Najjari. Bahkan itu wanita-wanita kecil yang membawa dufuf, nggawa terbangan. Pada waktu niku Kanjeng Nabi pun caket, Kanjeng Nabi terlihat oleh mereka nitih untanya, lalu ketika itu Kanjeng Nabi mandap disambut dengan sambutan yang luar biasa. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi diterbangi ngoten. Sing nerbangi eling-eling bocah cilik-cilik. Bocah cilik-cilik kok iso nerbangi, sing ngajare bapak-bapak, ibu-ibu e. Terbangane mboten diobok-obok air nadi obok-obok mboten, tapi pujian tentang Rasulullah. Muncul kepada kami bulan purnama. Sudah bisa merangkai kata-kata yang dipersiapkan untuk membungahke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu niku Kanjeng Nabi langsung turun dari untanya lalu menghampiri anak-anak kecil itu lalu mempertanyakan sesuatu. Kira-kira apa pertanyaannya? Kira-kira nek junungan umpama dadi guru, dadi kiai, masuk ke satu daerah, apa yang menjadi pertama kali yang Anda ingin ketahui tentang pertumbuhan akidah di antara mereka? Umumnya sing ditakoni, wis do iso salat apa durung? wis do pinter maca Quran apa durung? Wis do ngene, wis do ngene Kanjeng Nabi mboten. Dan ini contoh yang tidak bisa dipungkiri lagi. Ini adalah kurikulum yang paling luar biasa yang harus kita sadari. Ini awal Rasulullah bedah kota Madinah. Rasulullah langsung menanyakan, atuhibbunani wa inni la uhibbukunna. Hei anak-anak kecil dari Bani Najari, hei anak-anak kecil kota Madinah, hei apa kalian sudah mencintaiku? Aku sangat mencintai kalian. Jadi yang pertama kali menjadi PR, yang pertama kali ditanyakan sebagai akidah, yang pertama kali dipersoalkan oleh Rasulullah adalah kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bukan menanyakan atusalluna, apakah kalian sudah sholat? Lah, betul. Kanjeng Nabi betul menanyakan apakah kalian sudah mahir membaca Quran? Lah, betul. Tapi cinta yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka konsep yang ingin saya sampaikan pada siang ini adalah hal yang mungkin kita tidak anggap itu hal yang sangat penting tentang kurikulum zaman sahabat adalah bagaimana menghantarkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi ndawuhaken ngeten, Bu. Niki nyuwun ngapunten saderenge ben supaya konsep mahabbahe kuat. Kanjeng Nabi ndawuhaken ala la imana liman la mahabbatalahu. Ingat, ingat, tidak ada iman pada diri seseorang yang tidak memiliki cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang ada orang mengatakan, "Walah, cinta-cintanan barang ge apa? Wong aku ora usah cinta-cintanan ya duwe iman." Pertanyaannya, menurut siapakah iman itu? Jadi kalau jenengan ngarani, "Walah, aku ora tahu konsep-konsepan bab mahabbah, ya nyatane duwe iman kok." Menurut siapakah iman itu? Maka jawabannya menurut Anda sendiri. Sedangkan Islam ini, akidah ini, syariat ini memiliki mizan, memiliki timbangan. Wazinu bil qistasil mustaqim. Timbanglah iman ini dengan timbangan yang benar, yaitu timbangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sahibu syariah yang memiliki syariat Islam ini. Dan Kanjeng Nabi sudah memastikan kalau tidak punya cinta kepada Rasulullah, la imana lahu. Dia tidak punya iman sama sekali. Pernah suatu ketika diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari wa Muslim, menika hadis yang muttafaq alaih, ora iso dibantah meneh. Panjenenganipun mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa malihi wan nasi ajmain. Demi Allah, kata Rasulullah, demi Allah, ora ana wong sing disebut iman kalau belum mencintaiku melebihi cintanya kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, kepada harta bendanya, dan seluruh manusia. Pada waktu ngetenuku wonten setunggal sahabat sing namine sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Niki nyuwun ngapunten Bu nggih, iki belajar konsep ya rada serius ngeten iki. Iki pun jam 12.571. Ngajine ya ora usah ribut nggih. Pun sing penting masuk, muga-muga dados keterangan sing manfaat. Sayyidina Umar langsung matur kalih Rasulullah, "Aku kok ora kepenak lungguh pun mangke gentenan." Ngeten Bu nggih? Nggih, ngoten. Pamane oleh wedang loro iki patut ngono lho, adek Mas. Sayyidina Umar matur kalih Rasulullah, "Ya Rasulullah," setelah mendengar seperti itu, "Ya Rasulullah, wonten napa Umar?" la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, panjenengan niku sampun kula cintai melebihi apapun, tapi belum bisa melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Maksudipun Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kula pun saged mencintaimu melebihi orang tua saya. Contohnya piye to Pak, nek zaman saiki ana wong cinta melebihi cintane ring wong tua, contohnya apa? Umpama niki. Tanggal 12 Maulud arep nganakke mauludat, arep mbayar hake Kanjeng Nabi dengan sholawatan. Wis ngumpul-ngumpulno duit. Kok ujug-ujug sedurunge tiang sepuh ngabari, "Nang, aku butuh duit, Nang. Tolong aku diwehi, Nang." Ngoten niku cinta kepada Rasulullah harus mengatakan, "Maaf Pak, kula gadahe niki badhe kula damel sholawatan dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam." Itu namanya mencintai Rasulullah melebihi orang tuanya. Ibu-ibu nglatet nggih sami. Wah, nek nganake mauludan geden-gedenan. Undangane mawon sijine rega 20.000. Digremengi karo tanggane jenenge Sutini. Mbak, kowe iki aja kemenyek to, Mbak. Wong mauludan kok ya undanganmu iku sijine 20.000 ngono ku karepmu piye? Ngono ku apa ora boros? Borose karo lambene njudir sithik no boros. Lalu ibu tadi karena pun biasa ngaji ngeten iki nggih, ibu-ibu ngentenan waras kabeh nggih, ya Allah, kejaba sing dereng. Ibu-ibu ngeten iki jawab, "Eh, ngene lho. Aku wingine ku nikahno anakku, undangane siji 10.000. Mosok aku ngundang wong kanggo nekani acarane Rasulullah, kanggo ngenalke Kanjeng Nabi, kanggo gedhek-gedhekne Kanjeng Nabi, undangane gur fotokopi." Itu artinya cinta Anda melebihi cinta kepada anak. Tapi umumnya dos pundi, Bu? Wah, wih wih. Nek mauludan ya minimalis. Mauludan minimalis. Gede sitik, meriah sitik, apik sitik, acarane dianggap boros. Omongan seperti ini memutarbalikkan akidah yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya tidak seperti itu. Yang sesungguhnya tidak seperti itu. Yang sesungguhnya mungkin kudune ya berbalik. Nek urusane Kanjeng Nabi tong tenanan. Nek urusan anak yo alah-alah aja meneh kok urusan oleh mantu anyar digekno wah acara gedhen-gedhenan durung karuan mantune waras. Kadang kala wonten niku maratua-maratua sing kepengin alah ngertine malah jebule mantuku dak pati waras ini biyen tak sembelihno sapi, biyen tak sewakno gedung, biyen arep dijolke wis anake kedarung blending. Halo halo. Lah nyon pangapunten, mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada anak-anaknya. Sayyidina Umar matur, "Ya Rasulullah, saya sudah mencintaimu melebihi segala sesuatu, tapi belum bisa melebihi cintaku untuk diriku sendiri." Nek kados ngeten iki contone pripun, Pak? Melebihi cintanya pada diri sendiri. Contoh, urusane Kanjeng Nabi dinomer 2-kan umpamane. Kang, ayo Kang anakno ana mauludan, Kang. Ayo do nekani mauludan, do selawatan bareng-bareng. Ah, ngono bola ngapik. Ini kejuaraan internasional. Engko nek aku ketinggalan enggak rugi. Ngeten iki ngalamat belum mencintai Rasulullah melebihi dirinya sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Pernah Bu, kula ceritani zaman sahabat Bu nggih. Wonten namine Abdullah bin Ubay bin Salul. Sinten Bu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah niki gadah bapak jenenge Abdullah. Abdullah sing anake Abdullah niku wali. Kekasihe Kanjeng Nabi, kekasihe Gusti Allah. Bapake jenenge Abdullah bin Ubay walian. Wali Walian nek sing Abdullah bin Abdullah wali, nek Abdullah bin Ubay walian. Bencine karo Rasulullah tapi ditutup-tutupi alias munafik. Siji tempo Abdullah bin Ubay sowan Rasulullah, Rasulullah nembe nginem toya. Mantun niku Abdullah matur ngeten, ya Rasulullah tulung, ana apa nak? Tulung ya Rasulullah, nginume jenengan niku ampun ditelaske. Niku mangke kula suwun badhe tak inumke bapak kula, mangke ben atine dadi iman marang Gusti Allah. Akhirnya Kanjeng Nabi niku wah apian Bu, ora pernah linolak wong e, ora pernah, belas dak pernah. Kanjeng Nabi niku nek diutangi tiang niku nek mboten gadah, Kanjeng Nabi mboten kok aku padha nesena. Anu kok mboten. Awake dhewe kan ora jujur tapi acur ngoten model. Pak, Bu, kula badhe nyuwun solusi. Kula nembeh mumet niki. Kowe mumet. Aku padha. Nek Kanjeng Nabi mboten. Anu, ya Rasulullah kula utang. Utang lho. Aku ora duwe. Ngene carane. Kowe moro renggone si A kono, utango atas nama aku, mengko aku sing nyauri. Kaya ibu-ibu Klaten sing waras nggih. Alhamdulillah. Sallallahu Muhammad. Abdullah bin Ubay niki wae akhire diaturi toya kalih Kanjeng Nabi. Nyoh iki turah aku ya. Dugi griya diaturke bapake. Bapake niku tiyang munafik, atine anti karo Rasulullah tapi ngetokno KTP-ne Islam. Akhiripun sowan, "Pak, napa nang? Niki toya sangka Rasulullah. Nek jenengan nginum toya niki, sukrul mukmini barokatun. Bekase wong iman niku barokah. Aja meneh iki bekase Kanjeng Nabi, Pak. Nek jenengan kersa nginum niki, manah sampean mengke mencorong oleh iman lan keyakinan." Apa jawabe bapake? Nang ketak kandhane ya, Nang. "Uyoe ibumu luwih apik timbang banyu iku." Masyaallah. Sakitnya tuh di sini. Langsung Abdullah langsung mundur keranten wuk bapake lho niki. Bapake musuhi Rasulullah nganti kaya ngono. Langsung mundur sowan Rasulullah. "Ya Rasulullah, bapak kula ngendikan toya keng jenengan dibandingno uyoe ibu kula luwih apik uyoe ibu kula. Nek jenengan kersa tak patenane bapak kula ya Rasulullah." Jawabe Rasulullah, ora ojo. Diapiki wae. Ini menunjukkan para sahabat niku nek karo wong tuwa dibandingno Rasulullah, nomor satu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhiripun Sayyidina Umar ngendikan ngoten. "Ya Rasulullah, kula niku pun iso melebihi napa mawon cinta kula, tapi mboten saged melebihi cintaku pada diriku sendiri." Maka Rasulullah mengatakan, "La." Maksudipun la teng mriki napa? Durung, kowe durung iman. Sayyidina Umar niku lho, mpun kados ngoten niku amale. Nek perang paling ngarep, nek wiridan paling kathah, nek sedekah separo bondone, nek maca Quran nganti wewelen, nek salat bengi nganti kuat ae sak boleh, tapi dijawab la. "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi." Belum iman seseorang kalau belum mencintaiku melebihi cintanya untuk diri sendiri. Kepentinganku karo kepentingane kudu dimenangno kepentinganku, kata Rasulullah. Kalau belum seperti itu, kata Rasulullah, belum iman orang tersebut. Langsung Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uhibbuka min nafsi." Nek ngoten kula akan mencintaimu ya Rasulullah melebihi cintaku untuk diriku sendiri. Baru kemudian Rasulullah mengatakan dawuhe Kanjeng Nabi napa? "Al-ana ya Umar, baru ini engkau aku katakan iman. Baru saat ini engkau aku katakan iman." Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sing kula mulyakaken, ora sang lirak-lirik wedang kula nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sing kula mulyakaken, cerita hadis niki dinilai oleh Imam Al-Qurtubi. Tepang Imam Qurtubi, Bu? Ayu ting-ting. Halo-halo. Imam Qurtubi tepang, Bu? Imam Qurtubi niku ulama ahlus sunnah wal jamaah yang pakar dalam ilmu tafsir, sampai bisa membuat tafsir jumlahnya sampai 22 jilid. Niku nek mboten tiyang alim tenan wis mboten mungkin saged damel tafsir semonten niku katae. 30 juz dados 30 jilid. Iku nek mboten top, wah masyaallah. Niku bolo jenengan sedaya. Imam Qurtubi niku lak sing gadah pendapat nek tahlilan iso tekan kuburan. Halo halo. Halo halo. Halo halo. Sing belani tahlil tekan kuburan niku kelas Imam Qurtubi. Imam Qurtubi pernah ditanya, "Wahai Imam Qurtubi, menurut jenengan nek ana wong sedekah dihadiahno tiyang sedo niku tekan apa ora?" Tekan. Dan seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat nek sedekah dihadiahno sing mati tekan. Iku Imam Qurtubi, dene Imam Ngawuri ora setuju, rapateken. Shalli ala Muhammad. Imam Qurtubi lalu mengatakan, pada waktu itu ditanya, larane sedekah berupa benda, uang, makanan, minuman, snack, wal tetek, wal bengek. Lah sekarang karo bacaan Quran gimana? Tahlilat, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falak, kul ya ayyuhal kafirun, dan yang lain. Niku dos pundi ngendikane Imam Qurtubi? Ngeten. Mayoritas, berarti ada minoritas, mayoritas ulama min ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa bacaan-bacaan wirid, Al-Quran dan sebagainya itu fungsinya sama seperti sedekah berupa bondo. Nek diniatno kangge sing sedo, tekano alam kubure, dasare dawe Kanjeng Nabi, riwayate Imam Bukhari Muslim, nopo kullu ma'rufin sodakotun, setiap kebaikan itu nilainya sama dengan sedekah. Jadi sampean maca kulhu sedekah, falak sedekah, sing kaya ngono iku diniatno kanggo sing sedo, iku padha karo sedekah rupa snack diwehno wong hadiahe ganjaran kangge sing sedo. Ngono iku nek ra ngandel ya mati ya, mangke coba dirasakno. Wong ngoten niku wis entek-entek-entekane ya akhire bab keyakinan kok, nek yakin ya lakonono, nek mboten ya ora faten. Halo halo. Hale ini meneh ora faten. Wis niku. Bapak-bapak, ibu-ibu, Imam Qurtubi mengatakan, in sahha imanul mar'i bihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, jika niki wau saking dawuh sing kula critakno wau, Imam Qurtubi mengatakan, jika iman seseorang kepada Rasulullah itu benar-benar benar, maka tandanya adalah mereka akan berusaha untuk menggapai cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Jadi ini ana wong ngomong, aku wis iman ring Kanjeng Nabi, tapi tidak peduli untuk meningkatkan rasa cintanya kepada Rasulullah. Menurut Imam Qurtubi perlu dipertanyakan iman orang tersebut. Nek ana wong muni iman ring Kanjeng Nabi, kepada Rasulullah biasa-biasa saja, kenal Rasulullah luweh kenal Pak Dene timbang Rasulullah, maka nyuwun pangapunten, iman itu perlu dipertanyakan. Karena kalau benar-benar iman sing tenanan karo Kanjeng Nabi, pasti ada dorongan untuk menemukan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lho, Pak. Cinta ring Kanjeng Nabi ku carane piye, Pak? Ngapuntene nggih. Nek cara teng kitab Mahabbatuz Zaujat diterangke. Mencintai kepada Rasulullah itu tidak sama seperti cinta kita kepada anak, kepada orang tua. kalau cinta kita kepada anak niku sifate tabiiyun, modele gunakno apa? Tabiat watak manusia. Artine ne ana wong duwe anak, ora usah dikandani kon cinta ring anak, otomatis cinta karo anake. Ibu-ibu nate mirengke dalil mencintai anak. Wei. Nate mirengke dalil mencintai anak. Mboten nate, tapi jenengan cinta karo anak napa mboten? Lho, kok mboten iki? Iki perlu dimasalahke iki. Halo, halo. Ya ora apa-apa, sing penting cinta bapake anak, Bu nggih. Bapak-bapak ora pernah belajar cinta anak, ora pernah. Tapi otomatis duwe anak cepret yo cinta. Anake dikudang ngantenmu, meong-meong, kok meong-meong. Apa? Ngudange piye? Diyong-yong ngoten niku. Terus ujuk-ujuk ngetur pipis. Tur. Kena brengose bapake apa to dikipatno. Kurang ajar. Wis mati wae ben gawe neh. Ngoten niku. Halo, halo. Mboten mungkin. Jenengan duwe anak ki otomatis secara tabiat, secara watak dasar jenengan mesti cinta karo anak. Anak niku ngek ngono mawon ibu-ibu langsung teng. Langsung terus anakku kenapa ngoten niku. Bar iku anake terus mesem. Terus akhirnya iso turu meneh. Iku ibu-ibu mriki gak ngoten niku. Iku biasane nek anake jek siji loro nggih nek wong humal hamil humal hamil humal hamil ngoten niku mbah modele piye ora mudeng aku. Pun nek humal hamil humal ngek ngeko kono apa ya ngono. Assalamualaikum Hamid. Jenengan cinta kepada bapak ora usah belajar ilmune. Wis secara watak sampean mesti cinta karo wong tuwa. Cinta ring bapak, cinta ring anak iku rasa belajar dalile, tapi mencintai Rasulullah niku mahabbah yang sifatnya niku aqliyah nadhariyah. Apa meneh iku, Pak? Cinta kepada Rasulullah itu harus melalui proses nalar, akal, pikir, rasa. Akal, nalar, pikiran, rasa kudu diajak mengembangkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah terus carane piye, Pak? Akale iki ben iso nampa mahabbah cinta ring Kanjeng Nabi? Jawabane sederhana. Tak akan ada orang cinta kepada Rasulullah kalau tidak mengenalnya. Ya nyun ngapunten nek wis tekan semene yuk diangen-angen zaman saiki yuk. Kita niku diajari bab Kanjeng Nabi adibu auladakum ala salasi khisalin, ajarno anakmu telung perkara. Nomor siji hubbi nabiyikum, cinta nabimu, cinta keluarga nabi, baru cinta Quran. Kira-kira wong tuwa sementen iki sing memprioritaskan ngajari anake cinta ring Kanjeng Nabi sepinten persen? Kalau boleh saya sampaikan dengan saya mengelus dada saya, umume wong akhir zaman bareng-bareng makmuman berjamaah ngenalke anak ring artis. Setuju? Nganti-nganti nek ngenalke artis niku kaya-kaya salat jamaah. Urut. Bedane nek jamaah iki bapake nek ngarep, nek TV ora, anake sik putune mercil-mercil cilik-cilik. Bar iku anake engko terus wong tuane sing duwe dhuwur dhewe. Wah, yo setel. Acara apa, Pak? Apa biasane? Apa biasane sing sakniki rodok kathah? Apa? Apa sinetron apa sing sakniki? Anak jalanan. Lho apal to. Iki ngarep pisan apal, jomene mburi-mburi kok. Ampunten Bu nggih. Nonton anak jalanan lho, mulai saka mbah sing arep kek. Halo, halo. Mbah sing arep mudeng ora to? Oh nggih. Mbahe nonton, bapake nonton, anake, mantune, putune bareng-bareng. Ngono iku tak takoni waras apa ora? Sehingga anak sekarang kalau ditanya, nabimu sapa nang jenenge Muhammad, bapake sapa gak tahu kenalan, ibuke sapa gak kenal blas. Apa meneh ditakoni pamane sapa, bibike sapa, ceritane piye, Kanjeng Nabi zaman alit piye, gede sithik piye, gede sithik piye, sepuwe piye, kepada keluarga bagaimana? Blas. Ngono iku gara-gara wong tuane. Gara-gara wong tuane anake makmuman lillahi. Lillahi ta'ala. Lho ngoten niku tanggung jawab wong tuane. Fa inna abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Sesungguhnya ayah ibunya lah yang akan mencetak anak itu menjadi Nasoro, menjadi Yahudi, apapun Majusi. Saat ini KTP netok sing Islam, tapi sing dikenal anak budaya-budaya Nasoro. Anak kita lebih nageh ulang tahun daripada ulang tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kita lebih mengingatkan, "Pak, sesuk ulang tahun, hadiahnya apa? Pak, sok rotine kudu sing gedhe lho. Pak, nanti liburan ke anu lho. Pak, nanti ada acara band iki lho. Pak." Semua itu mengingatkan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaane, dos pundi sampean sebagai orang tua? Kisah urip lah. Halo? Kalau wanita-wanita di zaman Madinah itu sudah berhasil mengajarkan cinta kepada Rasulullah, anak-anak mereka sudah tampil di depan untuk memuji Rasulullah, mengikrarkan cintanya kepada Rasulullah, itu adalah solusi di awal ummah. Kalau ingin dandani umat di akhir ini, dandanono seperti sing dandani awal umat. Kenalkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kita. Tolong, kalau ada orang ingin mengenalkan artis, tidak usah mewacanakan macam-macam, cukup no omah sudah bisa nonton di televisi masing-masing, bahkan di kamar punya satu-satu saat ini. Lah untuk mewacanakan mencintai Rasulullah, kita harus tahu itu sangat sulit, para hadirin. Di sisi yang lain, ada ulama, ada para habaib mengadakan acara-acara yang berpotensi mengenalkan Rasulullah. Tapi di sisi yang lain, banyak di antara umat ini yang menganggap itu tidak penting. Ketika kisah Rasulullah dibacakan, kisah Rasulullah disenandungkan, masih di antara kita yang mengatakan, "Iku zaman Rasulullah udah ono." Maaf loh. Maaf, umpama aku ngomong iki ora tepat ya dianggap tepat mawon, salahe ngundang aku. Sallallahu Muhammad. Ana wong nganggep itu ora penting. He. Kok dadi ora penting ku piye? Nek jenengan iki wong waras, ngene lho carane mikir iki ngene. Quran niku nyebutno manakipe sejarah lahire Nabi Isa, lahire Nabi Musa, lahire Sayyidah Maryam. Di antarane niku. Jenengan niku nek mireng kisah-kisah ngoten niku lak marem ta nggih. Siti Maryam gadah ibu namine Hannah. Hannah nalika ana kandungane ana jabang bayine ngendiko inni nadhartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni, ya Allah sing teng lebet madaran kula niki, ya Allah kula bebasno, kula nazar, kula bakal bebasno anak kula niki, blas kula mboten bakal ganggu dadi wong tuwa, arep tak culke ben melu bantu agamane panjenengan, ya Allah ben khidmah kalih agamane jenengan, fataqabbal minni, tolong terimalah ya Allah nazar saya ini, ujuk-ujuk lahir jebule malah wadon. Ketika wadon, sempat-sempate Sayyidah Hannah mengatakan, aduh kok malah wadon. Iki jane nek lanang ngono arep tak kon dadi pasukan elitnya para nabi di waktu itu Nabi Zakaria ben iso nderek dakwah ben iso khidmah ring gone Gusti Allah, lah malah lahir wadon. Walaisa dzakaru kal unsa, wadon karo lanang kan beda. Wong wedok iki nek dikon dadi pendekar iki model piye? Beliau belum tahu rahasia Allah. Akhirnya seperti yang dinadari, Siti Maryam dititipno Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria, niki anak kula pun balek, pun duwe akal, pun sehat. Niki riyen kula nazar nek lahir arep tak wakafno uripe anakku iki kanggo kepentingane Gusti Allah. Tulung niki jenengan nampi nggih, akhire ditampi. Fataqabbalaha Zakaria, akhirnya ditompo, mantun ditompo, didadekno murid didikane Nabi Zakaria, dilebetno setunggal kamar teng Masjidil Aqsa, lah niki Masjidil Aqsa, lalu kemudian sampai menjadi waliyah kekasih Allah, sampai-sampai ngaget-ngagetno Nabi Zakaria mlebet teng kamare Siti Maryam yang kuncinya dibawa oleh Nabi Zakaria, tapi di dalamnya Siti Maryam memiliki menapa sedaya buah-buahan yang di waktu itu tidak ada. Akhirnya ditakokno, "Hei Maryam, iki kok ana buah iki? Wong iki durung zamane, iki ora mongsone. Iki kok ana iki ana iki? Kok ngendi iki? Anna laki am sangka ngersane Gusti Allah." Niki kisah jenengan tertarik napa mboten untuk mendengarkannya? Tertarik? Kanjeng Nabi teng pundi di kisah itu? Quran yang mana yang menerangkan tentang lahirnya Rasulullah? Tidak ada. Sing wonten namung laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kanjeng Nabi itu memiliki uswatun hasanah. Kanjeng Nabi niku suri tauladan yang terbaik. Berarti di situ ada sebuah tanggung jawab. Nek kowe pengen niru Rasulullah, belajarlah hidup Rasulullah itu seperti apa. Belajarlah dari awal Kanjeng Nabi ndek cilik pripun. Kanjeng Nabi nalika diasuh ibuke pripun. Kanjeng Nabi nalika diasuh kali Bani Sa'ad Halimatus Sa'diyah pripun. Kanjeng Nabi nalika diasuh oleh pamannya Abi Thalib pripun. Kanjeng Nabi nalika badhe nikah pripun, nalika kerja pripun. Ini penting untuk kita ketahui. Karena apa? Karena Rasul, karena Allah dawuhaken teng Al-Qur'an, pada diri Rasulullah ada uswatun hasanah, tinggal kita ayo belajar. Lah di antarane antudabbat, hal itu sudah dicetak menjadi buku-buku maulid. Di dalam maulid ada kisah lahirnya Rasulullah, bahkan sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan nek jenengan belajar kisah Kanjeng Nabi di kitab-kitab maulid, panjenengan menemukan sebelum lahirnya, ketika kecilnya, ketika remajanya, sampai dewasanya, sampai wafatnya, dan sifat-sifatnya. Ingat, kullamazdadu fi ma'rifatihim izdadu fi mahabbatihim. Sebuah potensi yang tidak bisa dimiliki selain Rasulullah. Apa itu? Kalau ada orang berani kenal Rasulullah, pasti cinta Rasulullah. Kula baleni neh. Kalau ada orang yang berani menyisakan waktu belajar tentang Rasulullah, pasti tambah cinta ring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jam piro iki? Oh, durung. Sallallahu alaihi Muhammad. Niki ben satu qadhiyah iki. Kenapa Pak Kanjeng Nabi anggar ana wong kenal kok mesti cinta? Karena kana sallallahu alaihi wasallam jami'an limujibatil mahabbah. Kanjeng Nabi niku kok saged Pak, anggere ana wong kenal mesti cinta, karena pada diri Rasulullah terkumpul seluruh syarat orang dicintai. Sampean angger kenal Rasulullah dalam arah napa mawon, mesti jenengan tambah cinta. Karena pada diri Rasulullah ada empat hal. Eling-eling, ora kudu apal, ndak dadi kiai mengko. Halo. Ada empat hal. Ngaji wong zaman akhir ngaten. Diseriusi ngantuk. Diguyoni ora mlebu. Aduh wis iki. Separo-separo. Sallallahu Muhammad. Bu, ora apa-apa ngantuk, ora apa-apa. Nek tega. Halo. Kanjeng Nabi memiliki empat poin. Empat ini tidak ada pada diri selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku eling-eling. Yang pertama, husnus surah. Indah fisiknya. Jenengan niku umpama, Bu, umpama niku umpama. Diceritani fisike Kanjeng Nabi, ora usah ibu-ibu, sak bapak-bapake mesti suweneng karo Kanjeng Nabi. Bu, Kanjeng Nabi niku, Bu, kulite, Bu, putih semu merah. Bu, ibu-ibu langsung putih semu. Nek umume kan bapak-bapak kan coklat semu ireng. Astagfirullahaladzim. Wal afu minkum. Temandang ana putih panu. Astagfirullahaladzim. Kanjeng Nabi niku abyad musyarraban bihumrah. Putih tapi semu merah alias jambon. Yo bayangke, yo dibayangke sik. Bayangke sik. Allah. Kanjeng Nabi niku baguse. Umpama mbiyen Nabi Yusuf niku lewat nang ngarepe ibu-ibu sing lagi nyekel jeruk lalu kepeso tangane udak kroso. Iku nembe seprapate ganteng. Sak donya niki seprapate Nabi Yusuf. Nek Kanjeng Nabi niku separone ganteng sak alam donya. Dadi umpama lewat kok ngarepe sampean. Iki malah guyune akhire. Mboten. Kalau lewat menurut dawuhipun Imam Busiri, kok umpama lewat hiburan akhir zaman. Selalah Muhammad. Wis muga-muga diparingi waras. Bu, ada orang yang bertanya, kenapa dikatakan Rasulullah lebih tampan dari Nabi Yusuf, sedangkan tidak pernah kami temukan riwayat Kanjeng Nabi lewat ada ibu-ibu sing kepeso tangane. Jawab, Kanjeng Nabi ku baguse ditutupi jamalullah, keagungane Allah, keindahan Allah, kewibawaannya Allah. Jadi tidak ada satupun wanita yang mampu memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking haibae. Jadi ini umpama Rasulullah rawuh teng mriki umpama niki jenengan ora ana sing ya Allah ora ana diluk kabeh kados benjing teng akhirat nalika Sayyidah Fatimah badhe tamurru ala sirat lewat wonten teng sirat. Panjenenganipun para malaikat mengabarkan ghammidhu ainakum, he wong urip, he sing nok kene iki mripatmu merem kabeh. Do takok napa-napa putrine Rasulullah harap lewat. Masyaallah. Iku sumine wow kabeh diluk kabeh. Sayyidah Fatimah lewat dedet. Iku Kanjeng Nabi, Bu. Ora ana sahabat nyifati Rasulullah kecuali sahabat yang masih kecil seperti Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik. Karena apa? Sing besar-besar diluk kaya-kaya ndure ana manuk, ana manuk ya apa? Peksi. Dadi kaya-kaya sirahe sahabat ki ana peksine. Diluk saking haibae Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku, Bu, keringatnya berbau misik kasturi. Beda kita kasturu. Coba karo bayangke, ya Allah, kula gadah guru namine Kiai Haji Abdul Mujib almarhum. Panjenenganipun pondok Buduran Sidoarjo, putrone Kiai Abbas, putrone Kiai Khozin. Kiai Khozin niku gurune Mbah Hasyim Asy'ari. Zaman niliyen niku saben murite Mbah Khalil nek arep khataman, nek arep metu keng pondok, kedah boyong mondok sik teng ngene pondoke Kiai Khozin. Khusus belajar tafsir Jalalain. Ki Abdul Mujib niku putune Kiai Khozin, wali ulama top. Pernah ngimpi kepanggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpine niku sarunge meniki ketatap pakaiane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu 2 minggu tangi turu, mulai tangi 2 minggu sarung itu tidak pernah hilang dari bau minyaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong kepanggih Rasulullah niku man ro'ani faqad ro'ani, kowe ngimpi aku iku aku tenan. Makanya kesandeng Rasulullah wangi nih Mas. Ya Allah, Kanjeng Nabi ngono to. Kalau takoni meneh tambah cinta betul. Sallallahu Muhammad. Kanjeng Nabi yang kedua memiliki husnus sirah. Kalau ngapuntene aja dikira salah anu lho, salah napa? Salah tema, mboten. Lho iki kan mboten maulud, Pak. Kok temane bab mahabbah. Kula baleni neh. Nek arep dandani umat, iku carane konsepe anut konsep awal. Nek pengen dadekno nglaten iku al genau minal warasi. Dari semua lini kehidupan, kenalkan mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiai duwe cinta ring Kanjeng Nabi. Arep narep isin mau gali kenal Kanjeng Nabi, cinta ring Kanjeng Nabi, arep maling wedi isin aja meneh ngerti haya barzakhiyah li Rasulillah khususiyah apa meneh memahami kehidupan Rasulullah secara khusus di alam barzahnya. Kanjeng Nabi nate ngendikan wa mamati khairul lakum tu'radu alayya a'malu ummati. Aku sok nek wafat, aku sok nek mati, iku apik kanggo awakmu sebab kabeh amale umatku dilaporno karo aku. Nek jenengan cinta ring Rasulullah, sadar nek Kanjeng Nabi no alam kubure ngerti kabare amal sampean, dikandakno, dilaporke perbuatan sampean, arep lapo-lapo ki mikir. Arep nginceng wong adus, ya Allah. Sing tak inceng ku umate Kanjeng Nabi. Aku nek nginceng ku dilapur noring Rasulullah. Rasulullah ngendikan in wajadtu minkum syarra istaghfartullahalakum. Aku nek oleh kabar umatku nglakoni maksiat, langsung aku njalukno ngapura. Lah berarti aku lak nyedehno Rasulullah. Lah nek ngono, aku ya ora kena nginceng sumini. Iku ora bojoku. Aku tak nginceng bojoku wae. Kan ngoten akhire. Itu dampak dari cin. Wong ku nek cinta, Bu. Kula ku lho zaman pacaran riyen. Kuwi. Oh. Umpama lho ning iki, kok umpama dilapurno amalku elek karo pacarku, loro atiku. Pak, ngono apa? Pak Dolah. Oh, zaman riyen isih Mas Dolah. Mas Dolah. Napa leres kula dikabari kalih kanca kula nek jenengan ndek dalu niku ngombe ciu. Ngerti ciu ora? Napa leres iki umpama pacar kula niki, umpama niki jenenge Siti kamar mandi. Ngomong kalih kula, Mas Dolah, ada apa say? Saiton maksudnya. Ada apa say? Apa benar tadi malam Mas Dolah main remi, main judi? Umpama aku nglakoni tenan, ana wong nyeritakno kepada yang aku cintai, loro atiku. Begitu pula kalau kita berhasil mencintai Rasulullah, al-mahabbah tuzilul qalb ala ma'nal kadr. Yang namanya cinta itu menghilangkan hati dari hal-hal sing mbutekno rasa cinta. Sing jenenge cinta niku isane kepengin bening. Mbok dikabari, Mas Dolah, pacar kula niki. Ada apa, Sae? Saya tadi mendapat kabar dari temannya Mas Dullah. Katanya Mas Dullah itu kalau malam seneng tahajud sampai kakinya itu bengkak dintup tawon. Paman? Kabar amalku apik disebutno karo pacarku, disebutno karo bapakku. Rasane iku semfriwing. Dingin-dingin amfu. Gene apa bener? Lah niku nek gadah cinta ning Kanjeng Nabi niku njogo ngono. Aja nganti Kanjeng Nabi dikabari awak dhewe iki amale ora apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho ngoten niku. Kula wangsuli melih Kanjeng Nabi niku kagungan syarat untuk dicintai yang kedua adalah husnus sirah. Kanjeng Nabi niku indah perjalanan hidupnya, mboten wonten satu pun sing mboten sae. Kalau tadi Kanjeng Nabi fisiknya tidak ada satu pun yang cacat. Ini awake dhewe kan rata-rata duwe cacat. Ketoke ganteng, rambute botak. Kuwi-kuwi. Ketoke ayu, keleke. Halo-halo. Ki sing kecut-kecut guyune ngene. Kik-kik-kik. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Wa ajmal min kalam tara qattu aynun wa ahsana min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin faka'annama khuliqta kama tasha'u qamarun qamarun qamarun sidnan nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sidnan nabi wa jamil. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kanjeng Nabi niku dipuji karo sahabat. Orang yang lebih indah darimu belum pernah mata memandangnya. Orang yang lebih cantik, yang lebih tampan darimu ya Rasul, belum pernah ada wanita yang melahirkannya. Engkau tercipta tidak ada aib sedikit pun, seolah-olah engkau tercipta seperti apa yang kau kehendaki untukmu sendiri. Dipujo kados ngoten niku. Zaman sahabat, sahabat weruh Kanjeng Nabi, tapi ana wong muji Kanjeng Nabi. Perlune napa? Lo baleni neh. Zaman sahabat mereka ningali Kanjeng, tapi sehono Hasan bin Sabit sing tukang muji Rasulullah, kanggone apa? Wong iso weruh langsung kok dipuji. Jawabane biar yang tahu melihat Rasulullah semakin taladut ngerasakno marem cintane ring Kanjeng Nabi. Itu di zaman Rasulullah masih hidup. Sakniki Rasulullah pun mboten wonten teng alam donya. Sampean kalih kula nambah cintane piye nek ora perak karo wong sing muji ring Rasulullah. Sampean merak ring kan tiang-tiang sing muji ring Rasulullah niku ben sadar. Oh, Kanjeng Nabi ku ngono ya ya Allah. Yo. Halo. Ngaten niku. Yang kedua, Kanjeng Nabi niku memiliki serial hidup yang terbaik. Mulai alit luar biasa. Kanjeng Nabi lahir cepret. Wulah. Kanjeng Nabi niku yashibbu fil yaumi shababas sabiyyi fi syahri. Kanjeng Nabi satu hari itu podo karo pertumbuhan orang biasa satu bulan. Nek awake dhewe niku ndek anak umur patang dino iki bloham. Nek Kanjeng Nabi ku patang dino podo karo patang bulan. Wis kaya ngonten niku hebate. Kanjeng Nabi alit, mantun niku dirawat kali Halimatus Sa'diyah. sebayi dimii karo Halimatu Sa'diyah nguntungke banget. Lah Halimatu Sa'diyah niku priantun sing fakir banget. Pada waktu niku kagungan mendo gering-gering angger dijak dolanan Rasulullah, mendone dhisik-isik langsung susune wung gede. Ya mboten niki lho ya. Susune bayi napa niku susune mendone iku langsung gede, langsung toyone kata nganti-nganti uripe Halimatu Sa'diyah tercukupi kebutuhane. Gede sithik dipun rawat kalih pamane. Pamane Rasulullah iku emane karo Kanjeng Nabi sebab akhlake luar biasa. Gadah garwa namine Fatimah bintu Asad pernah mengatakan, "Hei, keluargaku kabeh tak kandhani yo. Ora kena ana wong kene mangan dhisik, ngombe dhisik sadurunge ponakanku Muhammad mangan dhisik, ngombe dhisik." Kenapa? Karena saking apike akhlake Kanjeng Nabi dicintai orang-orang yang terdekat. Terus sampai Kanjeng Nabi kagungan garwa. Lah. Nek babakan garwa Pak Bu, iki nek diomongno rantek-entek nganti subuh. Sing jelas kula wis metu kok kene. Halo, Kanjeng Nabi niku kalih garwa Bu. Satu poin saja yang saya sampaikan. Pada waktu Kanjeng Nabi kapundhut sedo, Siti Aisyah ditanya oleh sahabat, "Ya Aisyah, mungguh jenengan ada perkebaikan diri Rasulullah apa yang paling enjenengan eling-eling itu sebagai akhlak yang paling terpuji bagi Rasulullah?" Lalu Siti Aisyah mengatakan, "Pernah suatu ketika di malam-malam di mana semua pasangan berharap sesuatu yang sama." Paham nggih? Kita cepetno. Di mana semua pasangan berharap sesuatu yang sama, ujuk-ujuk Kanjeng Nabi berdiri. Ketika berdiri Kanjeng Nabi ngendikan ngeten, "Aisyah." Lah terus Siti Aisyah kados dipanggil. "Pernate Bu nggih?" Mah, ngeten kalau. Lah Siti Aisyah niku rumangsane terus jawab, "Dalem ya Rasulullah, dalem." "Aisyah, umpama bengi iki kowe ikhlas nampa." "Entar napa ya Rasulullah?" "Aku jalu izin yo, aku tak madhep ring Gusti Allah arep salat bengi." Siti Aisyah langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, mayasurruka, apapun yang menyenangkan hatimu itu juga menyenangkan hatiku ya Rasulullah. Monggo nek arep napa arep salat." Ini maksudnya adalah Siti Aisyah mengabarkan kepada kita, Kanjeng Nabi ling mulyakno garwane arep salat sunah lho, ijen karo garwane. Kaya apa akhlake Rasulullah selain itu semua? Lu ngarep sholat kok izin karo garwane. Wong kene bapak-bapak arep kerja izin mboten Bu? Halo. Sing jawab izin wong siji tok til. Sing liyane tersipu malu, meh mutah-mutah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Arep lapo-lapo sak karepe dhewe. Rasulullah arep sholat sunah, sowan matur dhisik karo garwane. Intine nek diceritakno kisahe niku kuatah sangat. Kanjeng Nabi niku sae puwol dak ana sing mboten. Kepada yang lain Rasulullah mengatakan, "Jika di antara yang hidup di zamanku ini, para sahabatku ada yang mati, kok dia meninggalkan uang fa'ala tirkatihi kepada anak turune niku bondone. Tetapi nek duwe utang fa'alayya qadauhu, aku sing wajib nyauri." Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampun kleset-kleset, sampun setengah rolas. Terakhir iki ana swara apa ya? Oh, anu nggih, swara anu Quran ngoten nggih. Leres nggih. Nggih, pindine pun meh dhuhuran. Ibu-ibu, bapak-bapak, saking tabah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan potensi yang didapatkan oleh orang yang mencintai Rasulullah. Karena waktunya tidak cukup, ini yang saya sampaikan. Rasulullah mengiming-imingkan kita, "Al-mar'u ma'a man ahab." Orang itu kalau cinta akan bersama dengan yang dicintainya. Nok donya iki iso bareng karo Kanjeng Nabi. Prilakune bareng Kanjeng Nabi. Prinsipe bareng karo Kanjeng Nabi. perjuangane bareng karo Kanjeng Nabi, cita-citane bareng karo Kanjeng Nabi. Lan jenengan iso berhasil ngajak amat cinta ri Kanjeng Nabi, dipeni cita-citane padha karo Kanjeng Nabi. Pengen bungahne wong tuane, pengen bungahno bojone, pengen bungahno anak-anake. Teng Solo wonten namine Habib Nuh Al-Haddad. Beliau pernah membelikan saat niki putrone kagungan mobil Innova terbaik, terbaru, Innova anyar gres, modele napa isi serine V. Pada waktu niku putrone dolan tenggen kula namine Habib Alwi bin Nuh. Dolah bapakku arep nukokno mobil iku ngendikan ngene sik. Ngerti yo anak bojo kabeh, kok umpama aku ora dituntut Rasulullah bungahno anak bojoku, aku ora bakal nukokno mobil iki. Angen-angen wong nek duwe rasa cinta ring Kanjeng Nabi, apa wae ku kepengin nyocokno karo karepe Kanjeng Nabi. Kepada anak istri, angen-angen nih Rasulullah kepengen aku bungahno anak bojoku sebab Kanjeng Nabi merintahno kaya ngono. Kepengen aku bungahno dulurku sebab Kanjeng Nabi kados ngoten niku. Saya punya guru di Kudus sana, nek dek wingine kalau wingine Ramadan, Idul Fitri, tumbas 7 setel kursi meja. 7 setel kursi meja. Kula tanglet, bunyai niki kok tumbas 7 niku kangge sinten? Dulurku ki ana 7. Aku kepengin saben mlebu omah padha rasane. Orang seperti itu njogo atine ben ittifaq cocok karo Rasulullah. Dulure ben enak, atine ben penak, wong tuane ben penak. Itu buah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini siapapun kalau bisa cinta pasti hatine kepengin cocok karo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu solusi yang saya sampaikan. Mugi-mugi wonten manfaat lan barokahipun. Sedaya lepat nyuwun pangapunten. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, nyuwun barokah doanipun Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad shalatan tahbula nabiyyan min akmalil imdad wa fawqal murad fi dari dunya fi daril ma'ad wa ala ali sobi sallam wa barikati raudhatil madidati kadada ma'alim tawzinata ma'alim tamila ma'alim ta. Ya Allah, kita nyuwun mugi dadosaken kita sedaya sak putra ayah kita sedaya min ibadika salihin tansah mahabbah datang panjenengan, mahabbah datang Rasulullah, mahabbah datang ahlu baiti Rasulillah, mahabbah datang aulia was salihin ulama illahil amilin kanti sak nyoto-nyotonipun mahabbah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitam wa'tina ma qad sa'alna min adayikal jisam wa akrimil arwah minna bilika khairil anam wa bligil muhtar wa 'anna min salatin wa salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.